الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, masih pada hadis Jabir tentang teguran Rasul SAW kepada seseorang yang masuk duduk sebelum sholat tahiyatul masjid, maka Rasul perintahkan padanya qum wa shalli raka'atain. Hadis ini menjelaskan kepada kita salatlah dua rakaat ini alal umum, atau disebutkan alal aghlab, dinilai secara umum. Artinya keumumannya atau yang ma'rufnya sholat itu dua rakaat. Kemudian Rasul katakan karenanya berdirilah, sholatlah dua rakaat. Dengan demikian, jika ini menjadi pembahasan di kalangan fuqaha, apakah harus dua rakaat ini? Seperti yang Rasul katakan, berdirilah, sholatlah dua rakaat. Jika seseorang masuk masjid, kemudian dia tidak sholat dua rakaat, tetapi hanya satu rakaat, witir, apakah dia termasuk terkena larangan, ataukah telah menjalankan sunnah sholat sebelum dia duduk walaupun hanya satu rakaat, padahal Rasul katakan sholatlah dua rakaat. Di kalangan zahiriyah, madhab zahiriyah, mereka beranggapan dia masih kena larangan, gak boleh, karena yang Rasul katakan dua rakaat. Yang sholat satu rakaat tidak termasuk di dalam hadis. Tetapi fuqaha yang lain memandang tidak, dia sudah menjalankan sunnah karena dia sholat sebelum duduk, walaupun itu hanya satu rakaat. Lalu bagaimana dengan hadis ini, sholatlah dua rakaat? Itu yang mereka sebutkan dua rakaat ini ala sabilil umum. Rasul sebutkan dari keumumannya, yang ma'rufnya, alal aghlab, yang seringnya sholat itu dua rakaat. Bukan berarti menafikan yang selain dua rakaat, dan itu ma'ruf dalam nusus, dalam bahasa syariat, nas, ayat atau hadis yang semacam ini ma'ruf. Misalnya begini, untuk lebih jelas, walaupun babnya lain, tetapi untuk menjelaskan secara umum ini tadi, secara umum atau yang ma'ruf pengaruhnya dalam nusus dalil, ketika Allah menyebutkan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, beberapa wanita haram tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki. Antara lain yang Allah haramkan di surat An-Nisa, Allah sebutkan ayat 23, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Begitu pula yang haram untuk kalian nikahi, robaibukumul lati fi hujurikum. Robaib adalah anak bawaan istri. Kamu misalnya menikah dengan seorang janda yang dia punya anak putri perempuan. Hukum menikahi putri ini bagimu, Allah sebutkan itu tidak boleh. Allah katakan fi hujurikum, yang putrinya ini kalian dewasakan, kalian rawat, kalian besarkan, fi hujurikum, kalian dimong, kalian mong, kalian rawat, kalian besarkan. Ini kata-kata ini, yang kalian rawat, yang kalian besarkan, apakah ada pengaruhnya? Jawabannya tidak. Dalam artian, bagaimana kalau anak ini tidak dirawat, tidak dibesarkan, apa berarti boleh dinikahi? Dia menikah dengan janda ini, sementara putrinya sudah besar, sudah dewasa, sudah perawan umur 20 tahun misalnya. Apakah berarti boleh bagi si lelaki untuk menikahi anak tirinya ini, anak dari istrinya? Tetap tidak boleh. Adapun yang Allah katakan, yang kalian rawat, yang kalian besarkan, ini keumumannya. Ini seringnya yang ma'ruf, ketika orang menikahi janda dan dia punya anak, anaknya dia rawat, anak tirinya. Dia tentunya yang membesarkan, dia yang membiayai hidupnya, dia yang segala-galanya. Kan yang ma'ruf demikian. Tetapi bukan berarti kalau tidak dia rawat, tidak dia besarkan, berarti boleh dia nikahi. Tidak. Makanya Allah katakan pengaruhnya justru pada yang kedua, dari istri kalian, yang ibunya, yang kalian telah masuk kepadanya. Masuk maksudnya hubungan suami istri, sudah ada kontak hubungan, ada jima antara kamu dengan ibunya, maka otomatis anak ini tidak boleh kamu nikahi selama-lamanya, abadan. Walaupun kamu sudah cerai dengan ibunya misalnya, tidak boleh kamu menikahi anak ini. Tapi Allah katakan, fa'illam takunu dakhaltum bihin, tetapi jika kamu tidak sempat, belum hubungan dengan ibunya, belum pernah jima, mungkin saja. Karena satu dan lain hal, dia menikah dengan janda ini, qabiltu nikaha dan selain sebagainya, walima, berjalan satu bulan, tidak ada hubungan. Hubungan dalam artian jima suami istri. Tidak terjadi. Sehingga kemudian dia cerai dengan perempuan ini. Sempat nikah, tapi belum terjadi hubungan suami istri. Cerai, maka boleh bagi dia menikahi anak tirinya tadi. Karena dia gak sempat hubungan dengan ibunya. Ini yang berpengaruh. Adapun membesarkan si anak, merawatnya, itu gak pengaruh. Gak pengaruh artinya seperti tadi, kalau gak saya besarkan berarti boleh saya nikahi, tidak. Asyahid kembali kepada hadis, itu pentingnya memahami bahwa terkadang ayat atau hadis menyebutkan sesuatu itu dilihat secara umum, yang ma'rufnya, tetapi itu tidak ada pengaruhnya. Hadis pun demikian, sholatlah dua rakaat yang ma'rufnya, yang seringnya sholat itu dua rakaat. Apa berarti kalau gak sholat dua rakaat gak boleh? Enggak, boleh. Sehingga kalau orang masuk masjid malam hari misalnya, dia witir satu rakaat, salam, duduk, apa dia melanggar sunnah dengan dikatakan kamu gak boleh duduk masjid, kamu melanggar sunnah Nabi, karena Nabi katakan jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Dia gak ngerti sunnah berarti, gak memahami apa yang dimaukan oleh Rasulullah SAW. Maka boleh, kalaupun hanya satu rakaat. Itu mungkin pembahasan terakhir di dalam hadis. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ah suratal jumu'ah wal munafiqin, rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas bahwa terbiasa Rasulullah membaca di salat Jumat surat al-Jumu'ah dan surat Munafiqin. Hadis di Muslim. Dibaca dua surat ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena terdapat padanya penjelasan tentang tauhid, penjelasan kenikmatan Allah terhadap hambanya yang begitu banyak, penjelasan tentang diutusnya Rasul, peringatan keras terhadap segala bentuk penyelisian, menyelisihi, melanggar, menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menyalahi sunnah beliau, dan itu Allah sebutkan dengan permisalan yang sangat jelek sekali, seperti himar, keledai yang membawa buku. Keledai itu di pundaknya dikasih kain, kemudian diletakkan buku-buku padanya. Dia pikul buku itu, sementara dia gak tahu menau apa isi buku itu, gak ngerti, keledai. Dia hanya memikulnya. Seperti itulah orang yang telah sampai padanya ilmu, tahu dalil, faham, tetapi melanggar dan menyalainya. Allah serupakan dengan perumpamaan yang sangat buruk sekali, karena memang besar dosa dan besar keburukannya. Di dalam dua surat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam juga membaca munafiqin, idza ja'akal munafiqun, karena di dalamnya penjelasan tentang nifaq, bentuk-bentuknya apa saja kemunafikan itu, penjelasan tentang kemuliaan Islam, celaan kepada orang yang sibuk dengan dunia dan harta bendanya, terlupakan dari urusan akhirat dan agamanya. Maka ada hubungannya dengan Jumat, Jangan sampai bisnis, pekerjaan, dan kesibukan duniawi melalaikan mereka dari pelaksanaan Jumat, karena itu sifat munafikin. Hadis menunjukkan sunnahnya membaca dua surat ini. Al-Jum'ah di rokaat pertama, Al-Munafiqin di rokaat kedua. Dibaca utuh semuanya. Hadis pula salah satu dalil yang menunjukkan diajarkan untuk memilih atau memperhatikan mana yang lebih cocok, mana yang lebih pas dengan situasi dan kondisi. Karena kondisinya Jumat, masalah sholat Jumat, masalah kesibukan ini itu yang bisa menghalangi orang, maka dipilih dua surat ini karena menjelaskan dan mengingatkan mereka tentang semua itu. Maka demikian dalam munasabah yang lain, dalam kasus yang lain, dilihat apa yang sesuai, apa yang pas dengan situasi dan kondisi yang ada. Ini misalnya kamu di walima, khutbah walima, ya bicara ayat-ayat tentang nikah, dijodohkannya laki perempuan, tentang rumah tangga, tanggung jawab suami, tanggung jawab bapak, mendidik anak, istri, dan seputar itu. Karena itu yang sesuai. Jangan kemudian di walima misalnya bicara tentang kematian. Ya benar yang kamu sampaikan, tapi enggak pas. Bukan pada tempatnya. Al-Muhim semacam itu. Hadis pula menunjukkan bahwa susunan surat-surat Quran atau bacaannya di dalam sholat ada yang bentuknya itu sama'i, seperti yang didapati dari Rasulullah. Ada yang bentuknya ijtihadi. Ijtihad para ulama, a'immah, berijtihad menyebutkan bahwa surat ini setelah surat itu. Walaupun sebagian ulama menyatakan susunan surat-surat Quran semuanya tauqifi sama'i dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang lebih tepatnya wallahu alam, dan itu yang dikuatkan Syekh bin Utsaimin, tidak mutlak dikatakan tauqifi semuanya. Tauqif itu artinya enggak ada ijtihad di situ. Harus ada dalil bahwa surat ini letaknya susunannya setelah surat ini. Setelah surat ini, surat ini. Setelah surat ini, surat ini. Memang ada yang bentuknya tauqifi demikian dengan nas, tapi di sana ada susunan surat yang bentuknya ijtihad dari para ulama. Oleh sebab itu mereka sebutkan kalau itu susunan ayat-ayat Quran maka itu tauqifi semuanya. Susunan ayat-ayat Quran maka itu semuanya tauqifiyah, sama'iyah. Semuanya dari Rasul SAW. Susunan surat, susunan ayat. Susunan ayat ini tauqifiyah. Dari Rasul, tidak ada ijtihad. Adapun susunan surat, satu surat dengan yang lain, ada yang tauqifiyah, ada yang ijtihad. Kembalinya kepada ijtihad para a'imah, para sahabat, dan yang setelahnya. Oleh karenanya fuqaha sebutkan, membalik, atau lebih tepatnya, membaca surat yang di belakang dia baca di depan, surat yang di depan dia baca di belakang, makruh. Misalnya di rakaat pertama maghrib, isya atau subuh misalnya, kamu baca surat Qul a'udzu birabbil falaq, susunannya belakang. Iya. Selesai Qul a'udzu birabbil falaq, kamu bangkit rakaat kedua, kamu baca Watini wazaitun. Padahal letaknya watin lebih dahulu daripada al-falak. Maka ini makruh. Karena seharusnya di rakaat pertama kamu baca atin dulu. Karena susunannya atin lebih dulu daripada al-falak. Tapi ini makruh. Tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Tapi surat, ayat, susunan ayat, haram. Kalau dibaca tidak sesuai susunannya. Misalnya orang baca Al-Fatihah dari belakang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim, dia balik sekarang dari baca ayat yang belakang terus sampai alhamdulillahirrabbilalamin, itu ayat yang terakhir, haram, dosa dia. Kenapa? Karena susunan ayat-ayat Quran semuanya tauqifiyah, harus dibaca persis sebagaimana yang kita dapati dalam Quran. Karena demikian Rasul menyampaikannya. Adapun surat, susunan surat, ada yang memang tauqifiyah, ada yang ijtihadiyah. Makanya kalau membalik surat itu makruh, tapi kalau membalik ayat hukumnya haram. Walahu anin Nu'man ibn Bashir qala kana yaqra'u fil idain wa fil jum'ah bisabbih isma rabbikal a'la wahal ataka hadithul ghashiyah. Juga di Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah terbiasa pula di salat Id, dua Id, Idul Fitri, Idul Adha, dan salat Jumat juga beliau baca Sabihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Hadith ini menjelaskan kepada kita sunnah pula untuk orang itu membaca di Jumat maupun dua Id setelah Al-Fatihah Sabbihis dan Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Hadith ketika Nu'man sebutkan demikian, Berarti ada sunnah yang lain selain bacaan Al-Jum'ah dan Munafiqin. Dan hikmahnya untuk memberi dan menggugah semangat dalam beribadah. Terkadang begini, terkadang begini. Terkadang bentuknya ini, terkadang bentuknya itu. Sehingga orang tidak bosan atau tidak ini, ada yang diganti. Dan itu menambah semangat orang dalam ibadah. Selain daripada itu, agar tidak terkesan itu yang wajib. Kalau melulu hanya itu yang dia baca terus-menerus, tidak pernah ganti. Orang yang jahil atau awam akan beranggapan berarti wajib baca ini. Di Jumat misalnya, baca Sabihis dan Al-Ghoshiyah wajib, buktinya Imam Fulan gak pernah ganti seumur hidupnya, yaitu yang dia baca. Gak mau ganti, gak mau berubah. Harus, berarti harus itu yang dibaca. Dan itu makruh dan tidak baik. Oleh sebab itu Syekhul Islam menyebutkan terkait bacaan Hamim Sajdah dan Al-Insan, Hal ata alal insani hinu minad dahr, di sholat subuh hari Jumat. Naam, itu sunnah dibaca di subuh Jumat, tetapi tidak boleh terus menerus dilakukan, tidak pernah diganti atau dirubah dengan ayat-ayat yang lain. Orang akan menganggap harus baca ini. Kalau enggak, bisa-bisa mereka anggap batal sholatnya, enggak sah, atau paling tidaknya mereka akan anggap enggak sempurna. Kenapa? Karena tadi imamnya enggak baca Hamim dan Al-Insan. Makanya sunnah mengajarkan terkadang begini, terkadang begitu. Di dalam hadis Jumat dan Id, apakah berarti dengan ini sholat Jumat gugur dengan adanya sholat Id jika bertepatan di hari yang sama, Idnya jatuh pada hari Jumat, dilakukan di pagi hari. Apakah dengan itu berarti sholat Jumatnya gugur, tidak lagi wajib? Di Sahih Muslim ada tambahan lafaz, wa idza kanatil jum'ah yaumal id qara'a bihima fis salataini jami'a. Dan jika Jumat terjadi di hari Id atau Idnya ada di hari Jumat, maka Rasul baca keduanya di keduanya. Artinya di sholat Idnya paginya, Rasul baca Sabihis Marbella Ala Al-Ghashiyah. Di Jumatnya juga Rasul baca Sabihis Marbella Ala dan Al-Ghashiyah. Berarti menunjukkan Jumat tetap ada, tetap dilakukan oleh Rasul SAW dan tidak gugur. artinya tidak gugur, menunjukkan harus tetap ada Jumat itu, harus tetap ditegakkan. Ada masjid, dari masjid-masjid kaum muslimin yang menegakkan, melakukan sholat Jumat di hari itu. Keumuman kaum muslimin, naam, ada rukhsah, mendapat keringanan untuk tidak datang Jumat. Tetapi mereka tetap wajib sholat duhur di rumahnya masing-masing. Jumatan, sholat Jumat gak wajib bagi mereka. Rukhsah. Dan syariat peduli dan memperhatikan kondisi orang. Orang capek. Paginya dia sudah siap-siap. Mungkin bangun pagi, mandi-mandi, pakai baju ini, itu, segalanya. Dengar khutbah, sholat, lain sebagainya. Keluar dari rumahnya. Harus mengulang lagi seperti itu nanti siang. Kalau diwajibkan itu akan memberatkan umat. Makanya diberi keringanan. Yang mau Jumatan, fadhol, silahkan. Ada masjid-masjid yang sholat Jumat. Tapi kamu merasa keberatan dan mungkin capek atau ini, tidak mau sholat Jumat, boleh dan tidak dosa. Tetapi kamu sholat duhur di rumahmu. Itu kalau Id bertepatan pada hari Jumat. Tinggal pembahasan ayat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabbih isma rabbikal a'la. Rasulullah SAW dalam sholatnya beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, bertasbih kepada Allah karena itu yang Allah perintahkan. Kepada Rasulnya, sabbih isma, bertasbihlah terhadap Rabbmu. Lanjutannya insyaAllah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.